Ya, sebuah lagu yang cukup manis. Gedung dua buat anda semua. Oke, masih digoyang. Termakan lapuknya usia. Siapa yang mau menghuni gedung tua? Siapa yang sudi singgah di hati ini? Ayo sih. Semuanya hampa termakan lapuknya usia. Siapa yang mau menghuni gedung tua? Siapa yang sedih singgah di hati ini? Ayo masih bersama Baraya. Sedih singgah di hati. lumayan kemewahan, sunyi sepi. Semuanya hampa termakan lapuknya usia. Siapa yang mau menghuni gedung tua? Siapa